Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala At-Tasyashar bab yang ke-19 setelah beliau rahimahullah membawakan hadis Jabir kemarin, beliau bawakan hadis Irbad bin Sariyah yang sudah lewat dalam bab sebelumnya. Bab 19 ini bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab tentang orang yang membuat sunnah, memberikan contoh yang baik atau contoh yang jelek. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, walladzina yaqulun, ya mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang berdoa, berkata doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak qurrata ayun sebagai pelipur lara kami yang menyenangkan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Muhammad rahimahullah telah menerangkan, ya, qurratu ain pada seorang wanita adalah idza nadarta ilaiha saratka wa idza ghibta anha hafizatka fi malik wa fi waladik wa idza bahasta anha wajadtaha qanitatan lillah. Istri yang menjadi qurrata ain, pelipur lara, penghibur yang menyenangkan hati suaminya adalah yang ketika engkau melihatnya membuat kamu senang, gembira. Ketika engkau tidak ada di rumah, dia menjagamu, menjaga hartamu, menjaga anak-anakmu. Dan ketika engkau hendak mencari tentang keadaan dia, engkau akan dapati dia adalah seorang yang qanitatillah, seorang istri yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini qurratul ain. Istri yang menjadi qurratul ain adalah idza nadarta ilaiha saratka wa idza ghibta anha, ketika engkau tidak ada, hafizatka, menjagamu, ya, dalam masalah harta dan anak-anakmu. Wa idza bahasta anha, jika engkau mencari tentang keadaan dia, ya, adalah seorang yang qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qurratul ain pada dzurriyah, anak-anak yang akan menjadi penggembira, pelipur lara, membuat gembira bapaknya, adalah yang yuti'unahu idza amara, taat ketika diperintah. Wa yantahauna amanahamanhu, berhenti ketika dilarang dari satu perbuatan. Yusirruna fi kulli munasabatin, ya, senantiasa membuat gembira orang tuanya dalam setiap keadaan, setiap peristiwa kejadian, senantiasa menggembirakannya. Wayuslihuna, senantiasa memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Adapun terkait dengan bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah, dalam ayat ini adalah syahidnya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Itu syahidnya. Jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemberi contoh, contoh kebaikan, ya, bagi umat ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Demikian juga ayat setelahnya, waj'alna a'immatan yahduna bi amrina, Ya, wajalnahum, kami jadikan mereka sebagai imam yang memberikan hidayah bimbingan dengan saat kami senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, ya, kepada umat dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, merupakan hadis yang masyhur, kata beliau rahimahullahu taala, Nabi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu qala, kata beliau, kunna fi sadil nahar inda Rasulillah sallam. Kami berada di pagi hari, di awal hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun, maka datanglah sekelompok orang yang mujtaminimar awil aba, yang mereka memakai pakaian sekedar untuk menutup auratnya di ikatkan di pundak-pundak mereka, di leher mereka, yang menunjukkan mereka orang-orang miskin yang tidak memiliki pakaian kecuali satu helai, sehingga perlu untuk mereka ikat ya di leher-leher mereka, di pundak mereka. Mautakali di suyuf, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di leher mereka seperti qiladah, seperti kalung. Amatuhum bal kulluhum min mutar, kebanyakan mereka atau bahkan semua mereka dari Bani Mutar. Qala fa tama'ara wajhu Rasulillah sallam lama ra'a bihim min afaqah, atau lima ra'a bihim min afaqah, maka berubahlah raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat kefakiran orang-orang ini yang datang. Padahal tsumma kharaja, Rasul bermasuk ke rumahnya kemudian keluar. Fa amara Bilalan fa adzana wa qam, beliau memerintahkan Bilal untuk adzan kemudian qamat untuk salat berjamaah. Fa shalla tsumma khataba, setelah salat beliau pun berkhutbah. Fa qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila qaila ahil ayah innallaha kana bikum alaikum raqiba innallaha kana alaikum raqiba wal ayah ada di akhir hasyr, dan ayat dalam yang ada ayat surat al-hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tadhunnu nafsun ma qaddamat liqad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk bersedekah ini, membantu orang-orang dari Mudhar yang datang dalam keadaan miskin, qala tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'burrihi min sa'tamrihi. Hendaknya bersedekah seseorang dengan uangnya, baik berupa dinar ataupun dirham, atau dengan selai bajunya, atau sa' dengan burnya, atau sa' dengan tamarnya, hatta qal, dan sampai boleh menyatakan memberikan hasungan mereka bersedekah, walau bisyikir tamrah, walaupun dengan sepotong korma yang dimilikinya. Qala faja'a rajul min al-ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha, maka datanglah seorang ansar dengan membawa sewadah. Surah itu adalah kantong yang bisa diikat bagian atasnya, semacam karung kantong, yang saking banyak apa yang dia beri, hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk mengangkat. Bahkan ajizat, bahkan tidak mampu lagi tangan untuk mengangkat apa yang dia beri itu dari bawah. Setelah melihat orang ini membawa bantuan yang banyak, thumma tataba'an nas, orang-orang pun mengikuti apa yang dilakukan orang ini. Hatta ra'aitu qaumain min ta'am wa thiyab, sehingga aku melihat dua gundukan makanan dan pakaian untuk membantu Bani Mudhar, kumpulkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallam yatahallal ka'annahu mudhhabah, kata Amr bin Jarir, hingga aku melihat wajah Rasulullah pun bersinar seakan-akan emas yang menyinarkan sinarnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata ketika itu, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa memberikan contoh dalam Islam sunnah yang baik, falu ajruha, maka dia akan memberikan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan min badi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam contoh yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang mengamalkan setelah dia meninggal atau masih hidup, min ghayan yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa yang melakukannya sedikit pun. Rahu Muslim. Dari yang terakhir dalam bab ini, kata beliau rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh dengan cara yang zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min dami, kecuali ya anak Adam yang dulu pertama kali membunuh saudaranya, memberikan contoh jelek, membunuh orang lain, dia pun akan mendapatkan tanggungan dosa yang ya dilakukan orang yang membunuh. Kenapa? Li'annahu kana awwal man sana al-qatl, karena anak Adam inilah yang pertama kali memberikan contoh jelek, membunuh orang lain dengan cara yang zalim. Muttafaqun alaih. Khairullah rahiman rahimakumullah. Nah, di sini yang pertama tentunya menunjukkan syafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat sayang kepada umatnya. Sehingga ketika melihat Bani Munzir yang datang dalam keadaan demikian keadaannya, terlihat mereka orang-orang kekurangan yang miskin, ya, maka Rasulullah pun berubah raut wajah beliau, fata ma'ara, wajah Rasulullah memerah, ya, karena iba kepada orang-orang yang datang ini. Yang kedua, tashyi'un nas ala sadaqah, memberikan anjuran kepada umat untuk bersedekah, membantu saudaranya, iya, walaupun dengan sesuatu yang sedikit, walaupun syikitamrah, ini masru. Rasulullah SAW ketika melihat orang yang butuh bantuan, beliau khutbah menganjurkan para sahabat untuk bersedekah, membantu mereka. Yang ketiga, fadhilah rahimah rahimakumullah, maksud hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yakni dia memberikan contoh yang baik untuk melakukan satu amalan baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang melakukan setelah dia. Yang masuk padanya adalah dengan dia menghidupkan satu sunnah Rasulullah SAW yang banyak orang telah meninggalkannya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yakni ada satu sunnah yang ditinggal di satu masyarakat. Ya, misalnya sunnah salat Id di musala, di lapangan. Jarang orang melakukannya, kemudian dia kembali menghidupkannya. Sehingga orang-orang pun kemudian salat di musala, di lapangan, maka dia mendapatkan bagian hadis ini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falu ajruha. Ada sunnah-sunnah yang matrukah, sunnah-sunnah yang banyak tinggalkan kaum muslimin, dia berusaha untuk menghidupkannya sehingga orang-orang pun kemudian tersadar dan ikut, maka dia masuk ke dalam makna hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah falu ajruha wa man amila biha ila yaumil qiyamah. Sehingga kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, hadis ini targhib, ada dorongan semangat, fi fi'li sunan allati umitat wa turikat wa hujirat, sunnah, anjuran untuk melakukan sunnah-sunnah yang telah mati, yang telah ditinggal, yang telah kaum muslimin menjauhinya. Iya, sunnah untuk sahur dengan korma. Jangankan kaum muslimin, banyak di antara kita yang lupa akan sunnah ini, malaikannya. Ni'mah sahuril mu'min atamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah korma. Ya, berbuka dengan korma. Dan semisalnya, misalnya ketika ditinggalkan kaum muslimin maka dihidupkan. Kalau orang lain kemudian mengikuti amalan dia maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang mengikuti sunnah yang telah dia contohkan kepada yang lain. Sebaliknya, kata Muslimin rahimahullah wa dhafihi at-tahdzir min as-sunan as-sayyi'ah. Tahdzir dari melakukan contoh-contoh yang jelek kepada orang lain. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang jelek, iya, maka dia akan mendapatkan dosa perbuatan dia yang jelek dan juga perbuatan orang lain yang telah meniru perbuatan jeleknya. Di sini pun kata para ulama menunjukkan iya rahmahnya Ahlussunnah. Yang dikatakan para ulama kita Ahlussunnah adalah arhamun nas linnas. Iya, Ahlussunnah ketika menjelaskan kesesatan, iya, keburukan ahlul ahwal bid'ah, ya sebetulnya itu pun adalah bentuk rahmah agar mereka tidak diikuti oleh orang-orang yang setelahnya. Nah, ketika dia melakukan kebid'ahan, dia mendapatkan dosa perbuatan bid'ahnya dan juga akan mendapatkan dosa orang-orang mengikuti perbuatan bid'ah yang dia ada-adakan. Man sanna fil Islam sunatan sayyi'ah, ya falahu apa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ilal qiyamah. Kemudian dari hadis, iya, yang terakhir, laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana alibni Adam al-awwal kiflu min damiha. Di sini menunjukkan bahwasanya mutasabbib li syai, iya, seorang yang menjadi sebab satu perbuatan dosa, maka fa'alihi wijruh, dia akan mendapatkan dosanya. Demikian juga al-musyajji'lah, seorang yang memberikan dorongan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, dia pun mendapatkan wijruh, yang mendapatkan dosanya. Sehingga karena dia yang memberikan contoh pembunuhan yang pertama kali, maka setiap kali pembunuhan yang zalim, anak Adam ini mendapatkan bagian dosa karena sebab dia yang mencontohkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhlallahu 'alaikum.